Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. أخذنا أمس مبحث تعدد الأخبار ما هو الخلاصة في هذه المسألة عندك يا عارف هل جائز أو غير جائز جائز لماذا لأن الخبر حكم ويجوز أن يحكم على شيء الواحد بحكمين فأكثر نعم طيب هل في هذا الحكم شرط عندك يا أبا زيد هل فيه شرط أو ما فيه نعم Kemarin dalam khulasah, nah, yang dikatakan oleh Ibnu Hisham dan mengkritisi yang lain Al-Khanifillah dalam masalah ini yaitu beliau menegaskan dari sisi ittihadul mubtada lafdhan wa makna. Nah, itu yang menjadi pegangan Ibnu Hisham dalam masalah ta'addudul khabar. Yang diharuskan adalah apa? Mubtada-nya satu, lafaz dan satu makna. Nah, kalau nah, lafadznya sama tapi makna yang diinginkan beda ya tidak bisa. Nah, dijadikan sebagai bab ta'addudul khabar. Baik. Boleh tidak kalau nah khabar pertama mufrad, khabar kedua ghairu mufrad? Betul. Nah, yang rajih dalam masalah ini boleh. Nah, boleh. Nah, adanya perselisihan khabar pertama mufrad, khabar kedua ghairu mufrad. Seperti pada ayat fa idza hiya hayyatun tas'a. Nah, hayyatun. Nah, khabar pertama tas'a jumlah. Nah, fi mahalli raf'in khabar kedua. Nah, walaupun i'rab yang lebih mudah dan lebih masyhur apa? Tas'a. Nah, jumlah fi mahalli raf'in sifat untuk hayya. Tapi kalau seorang mengi'rab itu sebagai apa? Sebagai khabar, nah, tidak ada larangan. Taib, tidak ada larangan. Taib, siapa yang mempersyaratkan harus sama? Mufrad, ya mufrad semua. Kalau berupa jumlah, jumlah semua. Siapa? Abu Ali Al-Farisi. Taib, dalam masalah ini. Taib. Nah, kita lanjutkan. Taqaddumul khabari 'ala al-mubtada. Tapi pembahasan tentang nah didahulukannya khabar atas mubtada. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala wa qad yataqaddamu nahwu fid dari Zaidun wa aina zaitun yaitu terkadang khabar na'am taib maju ke depan mendahului mubtada'nya qala Ibn Malik rahimahullah wal aslu fil akhbari an yu'akhkhara wa jawazu at-taqdima id la darara dari sini Ibn Malik rahimahullah ta'ala mengisyaratkan tentang syarat diperbolehkannya didahulukan khabar atas mubtada' yaitu apa? In la darara jika tidak ada darar padanya. Loh. Nah, pengedepanan pengawalan khabar. Nah, apa ada darar? Dararnya apa? Nah, ketika suatu khabar dikedepankan di antara darar yang bisa terbayangkan apa? ya iltibas dalam artian apabila menimbulkan kerancuan makna, ini berarti dharar. Karena tujuan seorang berucap ya harus apa? Tujuan seorang berucap ya agar dipahami. Tatkala ucapannya afanifillah dibalik ternyata kok menimbulkan kerancuan pemahaman, ini berarti dharar. Nah, ini berarti dharar, adanya kemandorotan pada pengedemanan khabar tersebut. Ini maksud Ibn Malik. Wa jawazu at-taqdima idza darara. Qala fi syarh qad yataqaddamu al-khabaru 'ala al-mubtada jawazan aw wujuban. Isyarat bahwasanya hukumnya ada dua. Naam. Taqdimul khabar 'ala al-mubtada. Ada yang jais, ada yang wajib. Dzakara al-musannifu halaini wa taraka wujub at-ta'khir. Ya, beliau menyebutkan dua kondisi dan meninggalkan kondisi yang ketiga itu wajibnya ta'khir. Nah, jadi berarti masalah di awal dan di akhirkannya suatu khabar afanifillah ada tiga kondisi. Ya, ada tiga kondisi. Ta'in jawaz dalam artian boleh dikedepankan, boleh diakhirkan. Yang kedua wajib dikedepankan. Khabarnya. Yang ketiga apa? Wajib diakhirkan. Nah, yang ketiga ini yang dikesampingkan oleh Ibnu Hisyam. Kemudian dilengkapkan di dalam ta'liq wa dzalika fi masail. Wajibnya mengakhirkan khabar ini pada beberapa masalah. Ya, karena memang Ibnu Hisyam konsentrasinya sedang masalah taqdimul khabar, bukan ta'khiru. Ini udzur yang diberikan kepada beliau. Qala Ibnu Malik rahimahullah, famna'hu hina yastawil juz'ani 'urfan wa nukran 'adimai bayani. Kadza idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida isti'maluhu munhasira. أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا. نعم طيب. فذكر في هذه الأبيات خمسة مواضع يجب فيها التأخير. نعم pada bait-bait ini Ibn Malik Hanifillah menyebutkan lima tempat yang wajib untuk khabar itu diakhirkan. Taib al-awwal dari perkataan beliau hina yastawil juz'ani hurfan wa nukran adimai bayani. Yang pertama yaitu an yastawil mubtada wal khabar fi ta'rif. Tatkala mubtada dan khabar itu sama dari sisi ma'rifatnya. Wala qarinata tumayyizu ahadahuma 'anil akhar, dan tidak ada qarinah yang membedakan salah satu dari keduanya dari yang lain. Jadi sama-sama makrifatnya. Contohnya afanifillah nahu zaidun akhuka, zaidun akhuka. Fa idza kana fil kalami ma yubayyinu al-mubtada' min al-khabar jaza taqdimu al-khabari 'ala al-mubtada' nahwu Abu Hanifah Abu Yusuf. Abu Hanifah Abu Yusuf, fa Abu Hanifah khabarun muqaddam wa Abu Yusuf mubtada' mu'akhar. Kenapa? Fa innal qarinatal ma'nawiyyah wa hiya tashbihul haqiqi qadiyatun bi anna Abu Yusuf mubtada li'annahu musyabbah wa Abu Hanifah khabar li'annahu musyabbah bihi. Kayyim taqaddam atau ta'akhir, baik itu dia di depan atau dia di akhir. Nah, yang disamakan dengannya. Kenapa? Karena dalam posisi ini Abu Hanifah posisi lebih apa? Lebih utama, sebab dia yang diikuti. Paham? Abu Yusuf kan mengikuti apa? Mengikuti Abu Hanifah, ya kan? Taib. Maka Abu Hanifah itu apa? Adalah khabarnya Khalifillah. Jelas. Abu Yusuf itu Abu Hanifah. Maksudnya apa? Abu Yusuf itu mazhabnya mazhab Abu Hanifah, itu maksudnya. Paham? Berarti yang menjadi konteks adalah yang menjadi inti yang mau dikhabarkan yaitu siapa? Abu Yusufnya dan khabarnya adalah Abu Hanifahnya. Ini qarinahnya. Qarinah. Tapi kalau sama-sama dari sisi ta'rif Hanifillah dan tidak ada qarinah untuk membedakan antara keduanya, maka wajib didahulukan mubtada. Zaidun akhuka. Enggak boleh akhuka Zaidun. Wabinu qawlu syair banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijail aba'idi. Banuhunna abna'ur rijail aba'idi. Fabanuna khabarun muqaddam. Naam. Taib. Banuna khabar muqaddam. Wabanu abna'ina mubtada mu'akhar. Anak-anak. Dari anak-anak kami, ya anak-anak kami. Ini maksudnya. Wa qalinah tashbih hiyal qadiyah bidhalik. Dan qalinah tashbih, qalinah penyerupaan. Wal makna banu abna'ina mithlu banina. Sebagaimana tadi Abu Yusuf mithlu Abi Hanifah. Abu Yusuf itu seperti Abi Hanifah. Kenapa? Karena yang dijadikan sebagai permisalan Abu Hanifahnya, bukan dikatakan Abu Hanifah itu seperti Abu Yusuf, kan enggak bisa. Karena apa? Karena dia yang diikuti Abu Hanifah itu. Paham? Sebagaimana dalam bait ini, banuna banu abnaina. Qarinahnya tashbih, yaitu maksudnya banu abnaina ya anak dari anak-anak kami ya seperti anak-anak kami sendiri atau dengan istilah lain cucu-cucu kami sama seperti anak kami sendiri. Paham? Nah, kalau ada qarinah seperti ini boleh diakhirkan. Tapi tatkala sama dari sisi makrifatnya kemudian tidak ada qarinah maka tidak boleh diakhirkan tidak boleh dikedepankan khabarnya. Al-maudhi'u tsani an yakuna al-khabaru fi'lan musnadan ila dhamiril mubtada'i ma'a kaunil mubtada'i mufradan. Yang disebutkan oleh Ibn Malik, na'am, dalam masalah ini kadza idza mal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira. Ini sama dengan kedua dan ketiga. Apabila khanifillah khabar itu berupa fi'il yang disandarkan kepada dhamir mubtada bersamaan dengan kondisi mubtadanya mufrad. Nahu Zaidun qama. Hindun qamat. Berarti kan khabarnya berupa fi'il. Idza maka idza mal fi'lu kana khabara. Ma di sini, ma apa namanya? Idza ma pada bait bait Ibnu Malik. Hah? Ma zaida. Alasannya? Nah, ma jatuh setelah idza ikhwanifillah pokoknya zaida. Kullu ma ba'da idza zaida. Semua ma yang jatuh setelah idza itu zaida. Berarti nah syaitnya apa? Idza kana al-fi'lu, nah idzal anam. Idza mal fi'lu kana al-khabara. Mabila fi'ilnya itu adalah apa? Khabar. Maksudnya fi'il, nah khabarnya berupa fi'il khanifillah yang disandarkan kepada dhamir mubtada. Dan mubtadanya itu mufrad. Contohnya Zaidun qama. Zaidun qama. Ini enggak boleh di kedepankan apa? Boleh enggak dikedepankan nah khabarnya di sini? Enggak boleh. Kenapa? Kalau dikedepankan khabarnya enggak jadi mubtada khabar. Jadinya apa? Fi'il fa'il jadinya qama Zaidun. Enggak jadi, enggak bisa kita katakan qama na'am khabar khabar muqaddam ya. Sebagaimana juga qamat Hindun. Nah. Al-mawdi'u tsalits. Naam. Tempat yang ketiga, au qusida istimaluhu munhasira. An yakuna al-khabar mahsuran bi illa au innama. Apabila penggunaannya itu dalam kondisi mahsur, yaitu terbatasi dengan illa atau innama, seperti ma zaidun illa qa'imun. Innama zaidun qa'imun. Naam. Taib. Kalau seperti ini tidak boleh, innama qa'imun zaidun tidak boleh. Naam. Al-mawdi'ur rabi' an yakuna al-khabaru musnadan li mubtada'in makrunin bila mil ibtida'. Naam, aw kana musnadan li dhila mil ibtida'. Ini dalam perkataan Ibnu Malik, atau yaitu musnad kepada sesuatu yang memiliki lam mubtada, lam ibtida. Jadi khabar disandarkan kepada mubtada yang digandengkan dengan lam ibtida, seperti la zaidun qa'imun. La zaidun qa'imun. Ini tidak boleh di nam qa'imun la zaidun, tidak boleh. Al-mawdi'ul khamis an yakuna musnadan li mubtada'in min adawati sadr. Aw lazim as-sadri kaman li munjida. Li munjida. Ya, man li munjida. Ya. Dan apabila ramu mubtada'nya itu lazim as-sadr, yaitu dari isim yang harus di depan. Lahu sadara fil kalam, maksudnya dia memiliki apa? Memiliki ciri khas harus berada di depan. Di antaranya yang seperti ini apa? Yang memiliki sadara fil kalam harus berada di depan. Isim apa contohnya? Isim istifham. Isim istifham dia punya sadara. Nah, harus di depan makanya. Naam. Tayyib. Aman atau bahaya di depan makanya dia. Naam. Ini isim istifham. Nah, an yakuna musnadan li mubtada'in min adawati sadr. Disandarkan kepada suatu mubtada dari na'am adawati sadr, yaitu na'am kata-kata yang memiliki sadarah fil kalam, yaitu harus di depan. Di antaranya isim istifham. Contohnya man li munjida. Man yakum akum ma'ah. Man yang kedua apa? Sebagai apa? Hah? Isim syarat. Tayyib. Nah, ini lima tempat yang wajib mubtada di awal dan khabar harus di akhir, tidak boleh dikedepankan. Nah, tayyib. Apabila mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah dan tidak ada yang membedakan. Nah, tidak ada tamyiz. Kemudian apabila nah, khabarnya berupa fi'il yang disandarkan kepada nam domir mubtada yang mufrad. Kemudian yang ketiga, khabarnya dibatasi dengan illa atau innama. Taib innama zaitun qa'im. Kemudian yang keempat, khabarnya disandarkan kepada mubtada yang bergandengan dengan lamun ibtida, atau dengan mudahnya apabila mubtada'nya ada lam ibtida'nya. Kemudian yang kelima, mudahnya apabila mubtada' berupa apa? Isim yang memiliki sadarah fil kalam. Baik. Adapun yang nah, boleh untuk apa dikedepankan khabar atas mubtada dikatakan oleh Ibnu Hisyam, fal awwalu nahwu fiddani zaidun. Naam, ini mudah. Fiddani zaidun. Naam. Jar majrur khabar muqaddam fidda. Naam. Wa qawluhu ta'ala salamun hiya. Salamun hiya. Naam. Kalau disusun urut apa hiya salamun. Karena salamun khabar muqaddam, hiya mubtada muakhar. Kenapa? Kalau tidak kita i'rab sebagai apa mubtada saja. Nah, salamunya enggak kita i'rab mubtada saja. Kalau dia kita i'rab itu nama khabar Padahal asal yang di depan itu mubtada. Di sini salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, salamun kita i'rab sebagai khabar muqaddam. Kenapa? Alin. Karena nakirah. Nah, karena berupa nakirah dan na'am hiya ma'rifah. Karena asalnya na'am mubtada yang ma'rifah. Nah, mubtada itu ma'rifah, mukhbarnya nakirah. Hiya salamun. Baik. Maka hiya mubtada mu'akhar hatta madra'il fajr. Jarmancurun muta'anik bi na'am tanazzalul malaikatu warruh. Au bi salam. Wa fihi iskal lil fasal bainal na'am masdar wa ma'mulihi bil mubtada. Illa na'am an yatawassa'a fil jari wal majrur. Ini permasalahan yang lain. Yang jelas di sini salamun hiya na'am khabar muqaddam dalam kondisi jaiz. Wa ayatul lahumul lail. Wa ayatul lahumul lail. Nah, di sini juga ayatun khabar muqaddam. Lahum jar majrur muta'alliq bi mahdhuf sifat li ayat. Al-lail mubtada mu'akhar. Taib. Dan menjadi syahid pada contoh-contoh yang tiga ini taqdimul khabar jawazan. Qala wa innama lam yuj'alil muqaddam fil ayataini mubtada'an wal mu'akhar khabaran li'ada'ihi ilal ikhbari 'anil naqari 'anil naqirati bil ma'rifah. Hanya hanyalah tidak dijadikan yang awal ini na'am sebagai mubtada. Ya, pada kedua ayat tersebut tidak dijadikan yang awal sebagai mubtada dan yang akhir dijadikan sebagai khabar. Padahal asalnya kan yang depan mubtadanya tidak. Cuman pada kedua ayat ini salamun dan ayatun tidak dijadikan sebagai mubtada. Kenapa? Karena akan mengakibatkan pengkhabaran apa? Dari suatu nakirah dengan ma'rifah. Ini tentunya tidak boleh. Nah, mengkhabarkan yang nakirah dengan sesuatu dengan ma'rifah. Tapi yang biasanya dan ini asal adalah apa? Mengkhabarkan ma'rifah dengan nakirah. Karena apa? Mubtada itulah yang mau di apa? Mau ditetapkan hukumnya. Dan khabar itu adalah hukum. Qala wa huwa dhamiru wal mu'arraf bi al. Nah, hiya pada salamun hiya dhamir wa ayatul lahumul lail al-lail ini mu'arraf bi al. Wa qawluhu 'anil nakirati wa hiya salamun wa ayah. Ya, nakirah dimaksud salamun dan ayah. Wa in kana al-awwalu fihi makna doa, walaupun yang pertama ini bermakna doa yaitu salamun hiya, semoga keselamatan. Tayyib. Wa in kana al-awwalu fihi makna doa fa huwa na'am musawwighun lil ibtida'i bin nakirah. Tayyib. Wa tsani mausufan bil jari wal majrur. Na'am. Tayyib. Apabila yang awal itu padanya makna doa, maka itu termasuk pembolehan. Pembolehan untuk ibtidak dengan nakirah. Tayyib. Wathani mausufan bil jari wal majrur, dan yang kedua na'am termasuk musawiknya karena disifati dengan jar majrur. Wa ayatul lahum. Tayyib. Wa mas'alatul ikhbar bil ma'rifah anil nakirati fiha khilaf. Nah, ini perlu diketahui. Dzahabal jumhur ila man idzalika mutlaqan. Jumhur melarangnya. Wa dzahaba sibawai ila man ihi illa fi nahwi kammaluk. Sibawai melarang kecuali pada yang semisal kammaluk. Berapa hartamu? Nah, wa khairun minka Zaidun. Khairun minka Zaidun. Ini boleh diisi. Naam, di sisi apa? Sibawai. Wa zada ba'duhum fil nusakh fa inna hasbakallah. Boleh apa? Mengkhabarkan naam apa? Dengan ma'rifah untuk suatu isim yang nakirah. Taib. Pada kam maluk. Di sini biasanya apa? Kam maluk. I'rab yang lazimnya apa? Kam. Apa? Yaitu khabar khobar mukaddam, isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli rafin khobar mukaddam, kemudian manuka mubtada muakhar. Tapi boleh kalau seorang mengi'rab ikhwan fillah, kam di sini apa fi mahalli rafin mubtada menurut pendapat Syafi'i. Nah, berapa hartamu? Nah, demikian pula khairun minka zaidun. Khairun minka zaidun. Asalnya apa? Zaidun khairun minka. Kenapa? Karena khairun ini adalah nakirah. Ya, zaidun ma'rifah. Cuman sebaiknya membolehkan. Membolehkan dalam kondisi ini. Kenapa? Karena khairun minka ada jar majrur setelahnya. Kemudian yang lainnya menambahkan dalam sebagian naskah fa inna hasbakallah. Nah, fa inna hasbakallah. Taim. Ini syahidnya mana? Inna hasbaka berarti apa? Hasbaka sebagai isim inna, kemudian Allah khabar inna. Padahal nah, lebih ma'rifat mana? Jelas tidak ada yang lebih ma'rifat dari lafzul jalalah. Taim. Wa naqala Sabban an Ibn Hisham annahu tafa fil ikhbari anil nakirati bil ma'rifah bi takhsisiha. Dan Sabban menukilkan dari Ibn Hisham bahwasanya dia mencukupkan dalam apa pengkhabaran dari suatu nakirah dengan perkara yang ma'rifah ditakhsisnya dengan mengkhususkannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan syahidnya dalam ayat fa inna hasbakallah ini syahid akhirilah, penguat untuk mazhab apa? Sibawi. Bahwasanya tidak secara mutlak dilarang, tapi boleh. Nah, boleh. Misalnya seorang mengatakan kam maluk dia mengi'rab, nah kam sebagai apa? Mubtada boleh-boleh saja. Kalau dikritik salah kamu. Nah, ini mantap si bawah. Ida kau lah hadani pasal tikuha. Fa'innal kau lah maka lah hadami. Ya, beliau termasuk di antara pemuka dalam ilmu nahwu. Baik, ini yang pertama. Ini adalah kondisi jawaz. Nak tahu bihana.